Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas. Ikhwana fi din azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Idhaful Khalaf bi ahaditha fi madhhab salaf, dan kita sekarang masuk pada pembahasan yang baru tentang al-jamaah, makna al-jamaah, kewajiban menetapi al-jamaah dan yang berkaitan dengannya. Di halaman yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Luzumul jama'ati. Menetapi al-jama'ah. Wa'tizalul firati. I'tizal, meninggalkan firqah sesat yang ada. Wal'addu bi'asus syajarah. Dan menggigit dengan geraham asus syajarah, asasnya pohon. Ini pembahasan berikutnya yang diangkat pada risalah ini, barakallahu fikum. Sebelum kita bahas hadisnya, berhenti masail. Nah, bahas kita sebutkan di awal beberapa hal yang berkaitan dengan bab. Yang pertama ialah tentang makna al-jamaah. Siapakah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menetapinya bersama dengan mereka? Ikhwanatina azakumullah, para ulama salaf wal khalaf, ulama sunnah dari mulai zaman dahulu sampai sekarang, menjelaskan makna al-jamaah ini. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama ialah as-sahabah. Yang dimaksud dengan al-jamaah ialah para sahabah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika ada perintah untuk menetapi jamaah, berpegang dengan jamaah, yakni kepada para sahabat, kembali kepada pemahaman mereka. Ini selaras dengan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan umat dan ditanya tentang jamaah, satu-satunya kelompok yang selamat. Beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku di atasnya dan para sahabatku. Al-jama'ah as-sahabah. Ini makna yang sahih. Menetapi jama'ah, menetapi pemahaman sahabah, pemahaman salaf. Barang siapa yang berislam, beragama dengan bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabah, fahwal jama'ah. Dialah al-jama'ah. Ketika ada sekelompok orang, sebuah komunitas, jumlah kecil, sedang, besar, punya prinsip yang sama, berislam, beragama dengan dahul Quran, sunnah dengan pemahaman sahabah, mereka al-jama'ah. Tetapi mereka bersama dengan mereka, dengan rombongan mereka, suka dan duka bersama dengan mereka. Makna kedua, al-jama'ah ialah sawatul a'zam. Dimaknakan dengan sawadul a'zam, kelompok jumlah paling besar. Lafaz ini khunafitin azakumullah juga disebutkan dalam sebagian hadis, bahkan riwayat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk menetapi sawadul a'zam. Sawadul a'zam. Maknanya ialah sawadul a'zam fi dzalikal 'asr, pada masa itu. Jumlah mayoritas kondisi kaum muslimin di era itu. Dan di masa itu, barakallahu fikum, di masa salaf, mayoritas umat Islam adalah umat Islam yang berislam dengan as-sunnah. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya berbagai macam bid'ah-bid'ah dan paham-paham sesat. Kala itu yang dikatakan sawatul a'zam para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ketika dikatakan nama yang lain, maka mereka adalah kelompok yang menyimpang dari sawatul a'zam. Siapa dia? Syiah. Siapa dia? Khawarij. Siapa dia? Murji'ah. Siapa dia? Qadariyah. Siapa dia? Jabriyah. Siapa dia? Jahmiyah. Mu'tazilah. Ini kelompok-kelompok yang menyempal dari sawatul a'zam kala itu. Difahami ya? Maka ketika para ulama memaknakan al-jama'ah dengan makna kedua sawatul a'zam, yang dimaukan adalah mereka semua, para sahabat, para tabi'in, para imamul huda yang tidak menyimpang dengan kelompok-kelompok sesat yang ada. Sehingga sawatul a'zam dimasukkan di sini para sahabat, a'immatut tabi'in, a'immatu atba'it tabi'in. Tayyib, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis di masa itu. Itulah yang dimaukan dengan as-sawatul a'zam, dan itulah makna al-jama'ah. Khawarij bukan sawatul a'zam, bukan jama'ah. Syiah dan firqah-firqah lain yang muncul kala itu yang menyempal dari para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka bukan as-sawatul a'zam. Mereka bukan al-jama'ah. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu. Jangan dipahami dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang di sebuah tempat kebanyakan sufia. Sawatul a'zam, sufia yang dimaksud. La. Di sebuah negara, sebuah tempat yang mendominasi syiah. Sawatul a'zam, syiah yang dimaksud. La. Jadi sawatul a'zam kala itu ketika Rasul SAW membacakan, menerangkan lafaz ini kepada umatnya. Itu para sahabat, tabi'in atba'ut tabi'in, dan yang bersama dengan mereka. Difahami insyaAllah ya? Maka as-sawatul a'zam sama dengan sahabat. Sama dengan makna pertama yang disebutkan di atas. Yang ketiga, al-jama'ah ialah a'immatul mujtahidin, ulama'us sunnah rabbaniyun, para imam-imam ahli ijtihad, para ulama-ulama sunnah rabbaniyin dari masa ke masa. Mereka al-jama'ah. Para ulama-ulama umat, ulama-ulama kaum muslimin dari masa ke masa. Itu juga mana al-jama'ah yang disebutkan sama beliau. Terutama ketika mereka bersepakat ijma' di atas sebuah hukum, sebuah perkara, maka ijma' mereka hujjah. Wajib atas kaum muslimin ikut dengan mereka. Barakallahu fikum. Ini makna ketiga dari al-jama'ah. Hebatum? Ini enggak jauh beda dengan makna yang kedua as-sawatul azam, dengan makna para sahabat, a'immatut tabi'in, a'immat atba'it tabi'in, a'immatul huda, ulama sunnah. Bedanya yang ini lebih luas sampai hari ini sampai kiamat nanti. Para ulama-ulama rabbaniyun, ulama sunnah dari masa ke masa yang masyhur dengan keimamannya dan keulamaannya di atas sunnah. Apalagi mereka bersepakat atas sebuah perkara. Hadza al-jama'ah. Tetapi ulama tersebut, apalagi ijma'nya mereka, wajib diikuti. Yang keempat, al-jama'ah dimaknakan dengan kaum muslimin yang dipimpin seorang penguasa muslim. Masyarakat Islam, masyarakat kaum muslimin, sebuah bangsa, sebuah negara yang dipimpin seorang amir, imam muslim, wa in kana fasiqa, meskipun dia orang yang tidak adil, tidak soleh, fasik, tapi dia muslim. Penguasa muslim dengan rakyatnya, al-jama'ah. Dan itu yang disebutkan dalam banyak hadis tentang ancaman orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Yang dikatakan yang mati, maka matinya mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan al-jamaah ialah para penguasa. Para penguasa, penguasa muslim yang sah, yang memimpin, yang menguasai sebuah bangsa, sebuah negara. Sehingga maknanya adalah kewajiban untuk mentaati mereka dalam perkara ma'ruf, bersama dengan mereka dalam perkara ma'ruf. Tidak boleh memberontak mereka. Tidak boleh memisahkan diri dari mereka. Ini prinsip ahlus sunnah terkait dengan masalah penguasa-penguasa yang ada. Ini makna yang juga sahih. Barakallahu fikum. Semua empat poin makna di atas dibenarkan oleh para ulama. Semuanya sama. Kembali kepada al-haq. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini, siapa yang dimaksudkan dengan al-jama'ah, beliau menggunakan dengan bahasa yang sangat umum, al-jama'ah ialah al-multazimuna bi syari'atillah, orang-orang yang menetapi istiqamah di atas bimbingan Allah Jalla wa'ala, syariatnya. Al-multazimuna bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menetapi, yang istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jama'ah. Selaras dengan athar Abdullah bin Mas'ud sebab kalau meriwayatinya. Beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Adahu. Sehingga siapa saja yang dalam berislam, dalam beragama sesuai dengan kebenaran, bimbingan Quran, bimbingan sunnah, dia jamaah. Meskipun satu orang, apalagi banyak orang. Mereka ini adalah para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka ini di zaman dahulu kala dikenal dengan as-sawatul a'zam. Termasuk bagian mereka yang pertama kali para ulama ussunnah, a'imma mujtahidin, al-sunnah, apalagi yang sepakat di atasnya, di atas beberapa perkara. Dan ditambah lagi yang kedua, orang-orang yang patuh dan taat kepada penguasa yang muslim di negaranya. Barakallahu fikum. Sehingga ada jama'atul ashas, ada jama'atul ara'i wal manhaj. Itu istilahnya Al-Khattabi rahimahullah. Jadi al-jama'ah dimaknakan dengan jama'atul manhaj, jama'atul aqidah. Jama'ah terkait dengan aqidahnya, manhajiyahnya. Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Meskipun kamu sendirian, jama'ah. Ada jama'atul ashas, jama'ah terkait dengan orang per orang, sejumlah orang. Mereka adalah para sahabah, a'immatu tabi'in, a'immatu atbi'i tabi'in, a'immatu sunnah. Dari masa ke masa, apalagi yang sepakat di atas perkara. Mereka adalah as-sawatul a'zam. Dan mereka dalam perkara kebangsaan, kenegaraan, adalah orang-orang yang mendengar, yang taat, yang patuh kepada penguasanya, yang muslim dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Itulah al-jama'ah. Barakallahu fikum. Maka perintahnya adalah tetapi al-jama'ah. Tetapi al-jama'ah. Jangan kamu tinggalkan. Yang menetapinya selamat. Yang meninggalkannya akan menyimpang. Barakallahu fikum. Itulah sejumlah tafsir al-jama'ah yang disebutkan oleh para ulama. Asy-Syatibi dalam bukunya Al-I'tisam, sebelumnya At-Tabari, sahibu tafsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari, dan juga ulama yang lain menjabarkan makna al-jama'ah di atas. Sehingga kita, dan dari prinsip kita, selalu menetapi al-jama'ah dengan makna di atas. Selain itu, bukan al-jama'ah. Yang menetapinya, menyimpang. Sehingga mohon maaf, al-jama'ah di sini bukan Islam jama'ah. Bukan jama'ah Islamiyah. Yang ternyata secara pemahamannya kaum khawarij. Tidak masuk. Bukan Islam jama'ah yang pemahamannya takfir. Mengkafirkan yang selain kelompok mereka. Bukan jamus. Oh, jamus. Jama'atul muslimin. Yang mengkafirkan yang bukan golongan mereka. Itu semua adalah al-iddi'aat. Pengakuan-pengakuan kosong. Tanpa ada bukti. Itu semuanya bukan al-jama'ah. Dikarenakan penyimpangan pada manhaj mereka, pada akidah mereka. Dan secara kelompok, secara orang, bukan yang dimaukan dalam hadis ini, dalam pandangan para ulama usul. Dan betul memang bukan terkait dengan jumlah. Meskipun cuma satu orang, dua orang, sejumlah kecil orang, tetap dikatakan sebagai jamaah. Tapi ada ketentuannya. Manhajnya benar. Akidahnya benar. Alal haq. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa inkunta wahdak. Bukan semata-mata wa inkunta wahdaknya itu. Tapi ma wafaqal haq. Barakallahu'alaikum. Yang sesuai dengan kebenaran. Sendirian alal haq jama'ah. Sendirian menyalahi al-jama'ah. Menyalahi al-haq. Bukan namanya jama'ah. Nama syad, orang yang ganjil, orang yang aneh, munharif, menyimpang. Kelompoknya besar, aral batil, bukan dikatakan jamaah, bukan dikatakan sawatul a'zam, ahlul batil. Sehingga patokannya ingat, ada jama'atul, jama'ah dengan makna jama'atul, manhaj wal aqidah wa alal haq. Ada jama'atul ashas. Itu saling berkaitan. Yang paling penting terkait dengan manhajiyahnya, akidahnya, dan dia di atas al-haq. Barakallahu. Yang kedua, tentang i'tizarul firq. Ada anjuran untuk meninggalkan firqah-firqah. Yang dimaksud dengan firq jelas. Al-firqud dhalah. Kelompok golongan-golongan yang sesat. Yang disebutkan dalam hadis 72, kulluha finnar, semua dalam neraka, diancam dengan neraka. Dan itu usul firq, pokok-pokok firqahnya, bukan jumlah total. Cabangnya mereka banyak, pecahan-pecahannya banyak. Barakallahu'alaikum. Bobitnya adalah semua kelompok, semua firqah, bahkan semua orang yang menyelisihi al-jamaah. Yang menyelisihi al-jamaah yang dibahas tadi. Menyelisihi dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara furu', dalam perkara prinsip, dalam perkara akidah, perkara manhajiah, usul sunnah, usul akidah, prinsip keimanan, prinsip dakwah, prinsip ibadah. Dalam perkara-perkara prinsip mendasar dalam Islam. Menyelisihi dalam poin-poin ini. Jadi kata ad-dhalah. Satu orang dikatakan dhal. Satu komunitas dikatakan firqatun dhalah. Kenapa? Menyelisihi manhaj al-jamaah. Barakallahu'alaikum. Difahami ya? Itu ketentuan. Ada pun yang ikhtilaf dalam perkara ahkam syar'iyah. Maka ada perincian. Kalau dia menyelisihi ijma'nya para ulama, sesat. Dia sengaja menyelisihi ijma' ulama, sesat. Tidak boleh. Bukan masalah khilafiyah sama-sama kuat argumentasinya. Ini qaul alim atau qaul ulama. Berhujjah dengan adillah. Adillah toleransi. Kamu kaji untuk kamu tahu mana yang rajih daripadanya. Amalkan. Dan tasamuh toleransi dengan pendapat yang kedua. Tidak boleh ada saling mengklaim sesatan segala macam. Tidak boleh ada. Apa masalah fiqhiyah. Barakallahu fikum. Dan jadi mau kan di sini ada al-firaqud dhalah, anjuran untuk menjauh, meninggalkan mereka semuanya. Barakallahu fikum. Dari barakallahu fikum, yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini adalah al-addu bi'as-syajarah. Anjuran untuk menggigit dengan kuat, dengan geraham-geraham kita akar pohon, asasnya pohon. Ini cuma dalam hadis yang akan kita kaji nanti insyaallah ta'ala. Perintah ini ketika kondisi umat Islam centang perenang, penuh dengan perselisihan, perpecahan, banyak kelompok-kelompok sesat, kelompok bid'ah, tidak ada penguasa, tidak ada imam, tidak ada. Ketika itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fa'tazil tilkal firqa kullaha. Kalau kamu mendapati sebuah masa di sana tidak ada imam, penguasa muslim, tidak ada jamaah, orang-orang yang menetapi al-jamaah, menetapi sunnah, maka tinggalkan semua firqah-firqah, semua tadi itu. Semua yang kamu tinggalkan. Meskipun engkau menggigit dengan geraham kamu asal syajarah, hingga kematian menjemput engkau, dan engkau masih demikian keadaan. Itu perintahnya. Sehingga perintah ini ditujukan kepada siapa saja yang mendapati masa itu. Tidak ada penguasa, tidak ada imam, tidak ada jamaah teman-teman seperjuangan yang di atas sunnah. Kamu seorang diri di tempat ini, yang lain juga sendiri. Ini anjur. Tinggalkan semua yang ada, namanya al-uzlah ad-damah. Pengasingan diri secara total, betul-betul meninggalkan masyarakat luas. Meskipun engkau menggigit asal pohon. Sebagian ulama memaknakan secara zahirnya. Sehingga maknanya adalah meskipun kondisi kamu memperhatinkan, jauh dari kemewahan dunia, kelimpahan rezeki, kondisi kamu sangat-sangat memperhatinkan, serba kekurangan. Tinggalkan semua kelompok tadi, firqah-firqah tadi, tinggalkan semuanya, pengasingan total. Kamu mengasingkan diri sejauh mungkin. Sendirian kamu. Meskipun kamu mati dalam kondisi menggigit akar pohon. Menggambarkan kondisi yang sangat minim. Kamu gak ada makanan, gak ada minuman. Tidak ada yang bisa kamu makan. Yang bisa kamu makan cuma akar pohon. Sambil kamu tetap istiqomah ala sunnah, mengamalkan sunnah, termasuk sunnah, menjauh dari semua kelompok yang menyimpang tadi, meskipun kamu mati dalam kondisi menggigit akar pohon. Lakukan itu. Itu yang terbaik. Itu yang menjamin engkau dimasukkan dalam al-jannah. Meraih al-jannah. Tidak terlibat dalam kelompok-kelompok tadi. Tidak masuk dalam bagian kelompok-kelompok tadi. Kamu tinggalkan. Kamu barok dari mereka semua. Jauh. Bukan dengan semata-mata pikiranmu, manhajiahmu, tapi juga dengan badan kamu. Namanya uzlatamah. Pengasingan diri secara total. Ini makna pertama. Makna yang kedua, lafaz ini kata sebagian ulama mubalaghah. Mubalaghah terkait dengan kesungguh-sungguhan di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Jadi aslu syajarah itu makna kiasan. Hadadin, agama ini diumumkan sebuah pohon. Ada asl yang menancap dalam perut bumi, ada batang, ada farak cabang-cabang. Yang namanya asl sejarah, perkara tauhid. Tauhid, akidah, prinsip-prinsip sunnah, dasar-dasar prinsip agama, itu asluha. Ahkam syariah, hukum-hukum syariat itu cabang-cabangnya. Yang di dalam Al-Quran, asluha thabitun wa faru'aha fis sama. Asalnya, asasnya, pondasinya menghujam dalam perut bumi. Cabangnya menjulang tinggi ke langit. Sehingga asal syajarah itu prinsip Islam. Prinsip akidah, prinsip keimanan, ketauhidan, prinsip sunnah, manhaj, prinsip salaf. Prinsip dalam perkara dakwah, dalam perkara ibadah, prinsip dalam perkara agama. Itu maknanya. Sehingga maknanya adalah kalau kamu mendapati sebuah masa, tidak ada imam, tidak ada penguasa muslim yang menguasai kamu di sebuah negara, tidak ada sekelompok jamaah ahlu sunnah yang bersama dengan kamu, kamu sendirian ketika itu, tinggalkan semua kelompok yang menyimpang tadi, dan kamu tetap tamasuk bisunnah. Kamu tetap di atas prinsip yang benar. Istiqomah di atas prinsip yang benar. Kamu amalkan sunnah. Istiqomah di atas sunnah. Meskipun pahit rasanya. Penuh dengan perjuangan. Dengan pengorbanan. Sampai kamu mati. Sampai kamu mati. Sehingga uzlahnya bukan semata-mata kabur dengan badan. Tapi uzlah ala ilmin. Dengan dasar ilmu. Kamu pergi jauh seorang diri, kamu, keluarga kamu menjauh, enggak lagi dengan masyarakat, tapi dengan bimbingan ilmu. Kamu mengerti ilmu, mengerti sunnah. Di tempat pengasingan kamu belajar sunnah sendiri, kamu mengamalkan sunnah di situ, menerapkan sunnah di situ, tetap termasuk di sunnah di situ, istiqamah di atas sunnah ketika itu sampai kamu mati. Itu maknanya. Barakallahu. Nah, ini semuanya akan dikaji insyaallah taala pada hadis-hadis di bawah ini. Kita bacakan satu hadis. Apa ya? Terus ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Mani' قال حدثنا النضر ابن إسماعيل ابن المغيرة عن محمد ابن سوقة عن عبد بن دينار عن ابن عمر قال dari sahabat ibnu Umar Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan khatabana Umar bil Jabiyah. Sahabat Umar ibnu Khattab berkhutbah di hadapan kami di sebuah tempat namanya Al-Jabiyah. Ini pada masa kekhilafahan beliau. Disebut dengan khutbah Umar bil-Jabiyah. Nama tempat. Faqala, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, inni qumtu fikum, sesungguhnya aku sekarang berdiri di depan kalian, kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti dahulu Rasul berdiri di depan kami para sahabat. Faqala, maka Rasul bersabda, usikum bi ashabi, aku beri kepada kamu wasiat tentang sahabatku. Aku wasiat kepada kamu tentang sahabatku. Maknanya pegangi sahabatku, tetapi sahabatku. Itu wasiatku. Tsumma alladzina yalunahum, lalu yang setelah mereka, tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, lalu yang setelah mereka lagi, atba'ut tabi'in. Tiga generasi utama ini merupakan orang-orang yang diwasiatkan Rasul. Kita yang datang setelah mereka diberi wasiat untuk menetapi mereka, menapaki jejak langkah mereka. Mereka disebut dengan salafus saleh. Usikum, wasiat. Yang namanya wasiat itu perkara yang sangat penting. Sangat-sangat penting sekali. Sehingga ini hadis menegaskan kepada kita pentingnya kembali kepada salaf. Pentingnya menetapi jalannya para salaf. Tsumma yarsu al-kadzib. Kemudian akan tersebar berbagai macam kedustaan al-kadzib. Hatta yahlifa ar-rajul wa yustahlaf, hingga ada seseorang yang bermuda-muda sumpah-sumpah padahal enggak diminta sumpah. Wa yasyahidu wa la yastashhad. Sampai ada orang yang bermuda-muda bersaksi padahal tidak diminta sebagai saksi. Ini menggambarkan sudah hilang kepercayaan yang mendominasi kedustaan. Gitu, sampai orang enggak percaya wis, sampai sumpah-sumpah bolak-balik supaya orang yakin dia benar. Saking mendominasinya kedustaan. Ala, perhatikan kata beliau, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Sungguh-sungguh jangan-jangan ada seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahramnya. Illa kana thalithahum syaitan, melainkan orang yang ketiga adalah setan. Larangan berkhalwat dengan yang bukan mahram. Berduaan yang bukan mahram. Setan yang ketiga itu penggambaran, oh bakal banyak ini musibah, musibah besar, pelanggaran besar, kemungkaran besar yang bakal terjang. Kalau setan di situ. Ini hadis larangan khulwat dengan yang bukan mahram, larangan pacaran. Ya, juga dengan riwayat ini. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu menetapi al jamaah. Wa iyyakum al furqah, dan hati-hati kamu dari al furqah, perpecahan. Dimanakan dengan memisahkan diri dari al jamaah, berseberangan dengan al jamaah. Ada gandengan ya. Fa inna syaitana ma'al wahid, sebab setan bersama dengan satu orang. Dan setan akan lebih jauh dari dua orang. Jangan menyendiri. Bahayanya menyendiri. Tidak di atas ilmu. Setan akan memangsa yang sendirian. Disebutkan dalam lafaz yang lain, seperti serigala memangsa kambing yang kausiah, yang menyempal sendirian dari rombongannya. Dan itu masal yang wakil, contoh yang realita, yang real. Anda perhatikan, ketika ada rombongan, domba-domba, dikejar sama serigala. Sudah kan mengejar, begitu ada yang satu yang teng begitu, lepas dari rombongan itu sasaran serigala. Nggak bakal dia yang rame, langsung ngejar yang satu itu sampai kena. Begitu yang namanya setan. Kenapa dikatakan serigala? Dikatakan serigala lambang hewan yang tukang makan, tipu muslihat, banyak intriknya, banyak tipuan-tipuannya, itu serigala. Setan juga begitu. Setan akan bersama dengan satu orang yang menyimpang tadi, yang nyempal tadi, akan digoda, disimpangkan, disesatkan. Dan setan lebih jauh dari dua orang, apalagi tiga, apalagi empat, apalagi lima, apalagi banyak, dan mereka di atas sunnah, maka setannya gak bakal deket-deket. Ngerti gak? Satu ala sunnah, takut setannya. Satu mulai menyimpang dari sunnah, itu makanan setan. Barakallahu fikum. Semua patokannya pada al-haq, barakallahu fikum. Belum mengatakan man arada bahbuhatal jannah. Barang siapa yang menginginkan tengah-tengah surga, bahbuha wasat. Barang siapa yang menginginkan tengah-tengah surga, fal yalzamil jama'ah, hendaklah dia menetapi al-jama'ah tadi, yang hak tadi, dengan makna yang bawakan tadi. Jangan menyimpang dari mereka. Yang menyimpang dari mereka, makanan setan itu. Akan dikejar sama setan, akan menyimpang, akan sesat. Barakallahu fikum. Jamaah. Di satu sisi merupakan solusi selamat dari semua fitnah, upaya untuk istiqomah di atas sunnah. Sisi yang lain, besar pahalanya mendapatkan tengah-tengah surga di yaumul qiyamah nanti. Belum mengatakan man saratul hasanatu. Barang siapa yang mengembirakan dia, kebaikan-kebaikan dia. Wasa'atu sayyi'atu. Dan membuat dia enggak nyaman, membuat dia jelek. Kejelekan-kejelekan dia. Fadzalikal mu'min. Itulah orang yang mu'min. Ketika berbuat jelek, ngerti ini keliru. Tobat. Ketika berbuat baik, gembira dengan kebaikannya. Semangat untuk mengerjakannya. Ada mukmin, dia punya iman, ngerti ini baik, ini buruk, ngerti baik dampaknya positif, ngerti ini jelek dampaknya negatif. Ada mukmin. Qala Abu Isa wa Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun sahih qarib min hadzal wajh wa qad rawahu Ibnu Mubarak al-Muhammad bin Suqah wa qad ruwiya hadzal hadits min ghairi wajhin an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak jalurnya ya. الحديث أخرج النسائي في الكبرى فقال رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا النضر بن إسماعيل به مثله. طيب النضر ابن إسماعيل بن المغيرة dalam إسناد أتاس ليس في القوي دعقوات orangnya dia ضعيف لكن تابعه المبارك tapi dia dikuatkan dari المبارك كما ذكر الترمذي seperti disebutkan oleh الترمذي di atas bahwa Indal Hakim dan juga disebutkan Indal Hakim dalam Mustadraknya. Wal hadits la turuqun ila Umar ibn al-Khattab. Ini hadis juga punya banyak jalur sampai kepada Sahabat Ibn Khattab. Dzakarah Nasai fil Kubra. Disebutkan An-Nasai dalam bukunya Al-Kubra. Al hadits sahih Al-Albani fi Sahih Tirmidzi. Ini juga disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahih Tirmidzi wa qabla Ibn Arabi Al-Maliki fi Al-Aridah. Dan sebelum Al-Albani juga disuarakan sama Ibn Al-Arabi Al-Maliki dan bukunya Al-Aridah secara Sunan Tirmidzi. Beliau mengatakan wa hasan sahih, dan juga Al-Habib Ibn Hajar dalam bukunya Al-Hidayah. Al-Muhim, ini hadis sahih, banyak jalurnya, banyak penguatnya dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Dan yang diinginkan pada kata-kata di atas, alaikum bil jama'ah wa iyyakum al furqa ila akhiriha. Ada perintah anjuran untuk menetapi al-jamaah, berpegang dengan al-jamaah dengan makna yang disebutkan sebelumnya, dan larangan dari furqah, furqah yang berseberangan dengan makna al-jamaah, termasuk furqah seseorang yang berseberangan dengan mazhab salaf, tidak berpemahaman dengan pemahaman sahabah dalam berislam. Termasuk Al-Furqah ketika dia berpisah dari As-Sawatul A'zam, masuk pada kelompok yang menyimpang. Termasuk Al-Furqah ketika dia berseberangan dengan ijma'nya para ulama. Termasuk Furqah ketika dia memberontak penguasa, mana bertentangan dengan penguasa yang sah. Termasuk Furqah ketika dia adalah batil. Termasuk Furqah ketika dia tidak iltizam dengan bimbingan sunnah. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan manhajiyah, penyimpangan perkara dakwah, ubudiyah. Ada ashabul firaq, orang yang memecah belah, yang ditahdzir dalam riwayat ini, yakum al-furqah. Sehingga al-furqah lawannya al-jamaah. Perintah berjamaah, larangan al-furqah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar cukup. Ada hadis yang berikutnya. Dikaji insyaAllah pada kesempatan berikutnya lagi. Dan sekali masail yang akan disebutkan di sini insyaAllah. Sebentar cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba tanyakan. Ya Bapak, pandangan orang mau tanya ya. Tajam. Ya Bapak. Iya, yang pertama kali dimaukan dengan tidak bersama dengan pemerintah, itu pemberontakan. Memberontak penguasa, tidak meyakini dia sebagai penguasa yang sah. Namanya mufaraqatul imam. Itu yang pertama kali. Itu terkait dengan undang-undangnya, tergantung undang-undangnya. Kalau undang-undangnya perkara yang mubah, maslahat umum, enggak ada perkara mungkar yang melanggar syariat, dipenuhi, ditaati. Itu merupakan akidahnya Ahlus Sunnah. Ketika dia dengan sengaja menentang undang-undang yang baik tadi, ya, ciri-ciri khawarij. Tapi kalau undang-undangnya mungkar, ya berarti taati. Inna wa ta'atu fil ma'ruf. Sebab kalau yang ma'ruf. Jadi kalau undang-undang itu dirinci. Tapi kalau terkait dengan yang ditegaskan dalam hadis, ialah yang memberontak penguasa, melepaskan diri dari penguasa, gerakan separatisme, gerakan terorisme fisik, etikot yang gak meyakini dia sebagai penguasa, mengkafirkan penguasa, itu yang dimaksud. Sehingga lebih banyak pada paham khawarij dan semisal mereka. Nah, yang lain? Jangan malu-malu. Ribut. Ya Ustaz, kayaknya juga mau gini nih. Ya apa? Coba tanyakan. Apa? Jangan nunggu ditunjuk lah, langsung gini aja gitu loh. Ini isin barang. Ya, jadi bersumpah belum diminta itu dua keadaan. Yang pertama adalah orang ini masyhur bisidqi, jujur, masyhur dengan kejujurannya. Orang tahu dia jujur. Tidak ada pada dia tanda-tanda khianat, kemunafikan, tidak ada. Masyhur bisidqi. Orang semacam ini ketika dia bersumpah untuk menyampaikan sesuatu, itu bukan yang dikecam dalam riwayat ini. Itu menggambarkan takkid. Dia ingin mentakkid. Ini perkara sangat penting. Muhim jiddan. Sampai di menggunakan sumpah, bahkan mengulangi sumpah. Itu yang terdapati dalam sekian banyak riwayat hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersumpah ketika menyampaikan sesuatu. Nili ahamiyati. Paham soalnya ya? Wa kata para salaf, para ulama sunnah, para ulama una, masyhur dengan kebaikannya, jujurnya, sampai mereka bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, misalkan begitu. Double ini, billah, billahi, watallahi, segala macamnya itu. Terus mengatakan, demikian, demikian, demikian. Menunjukkan pentingnya poin tadi. Dipahami ya? Nah, yang dicela adalah kasratul khali, kasratul halif. Sering sumpah terutama dalam perkara-perkara yang enggak penting. Contoh, banyak sumpah untuk melariskan dagangannya. Demi Allah, ori. Ya wong sing jujur, wong sing amanah dodolane iku, gak usah pakai modal sumpah. Wong ngerti kabeh jujur, iki barang ori. Ndak usah bolak-balik sumpah untuk menegaskan barang ori. Ngono nggih. Ini ciri-cirinya orang-orang yang tadi ada munafik amali di situ, nifak amali padanya. Tanda ini orang bukan orang yang amin. Wah, kata. Sehingga secara umum banyak sumpah itu makruh. Makruh. Banyak sumpah untuk tujuan-tujuan yang duniawi tadi dilarang, menghapuskan keberkahan. Barakallahu. Dan anda makan tahu orangnya, ini mesti enggak beres. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ono apa sih? Aku wis mangan awan. Ini ada yang ngadir sore. Saya udah makan siang loh, demi Allah. Dipanggil, ayo sini, sini. Bareng-bareng. Wis demi Allah, demi Allah, demi Allah. Aku wis mangan, aku udah makan. Jadi ngomong afan ya, enggak bisa nemenin antum. Udah makan, cukup kan? Lah apa kok pakai demi Allah, billahi wa tallahi. Lah ngapain? Itu ada yang tidak beres pada dia. Saya dibedakan insya Allah ya. Wallahu a'lam. Jadi sumpah dijaga. Wahfadhu aimanakum. Jaga sumpah kalian. Jangan kamu bersumpah. Ketika sumpah betul-betul kondisi tertentu yang mengharuskan atau bersumpah. Dan itu perkara kebaikan. Barakallahu. Wallahu a'lam. Monggo. Mumpung. Terus. Mari kau mati ini. Sisa ini. Ya, Pak. Apa? Ini apa? Itu bentuk mufarakah gitu. Mufarakatul imam itu bentuknya buahnya. Ya semuanya. Mencaci, mencela, menghina, membongkar aibnya penguasa, ya, membongkar aib di depan massa. Masuk tindakan-tindakan benih-benih mufarakatul imam. Itu namanya mukaddimah-mukaddimahnya. Dan akan betul kejadian ketika dia sampai mengkafirkan gerakan separatisme, terorisme fisik, dan segala macamnya. Pisah. Itu mufarakah yang hakikiyah bil-abdan. Dengan fisiknya, dengan pedangnya, dengan rumah. Ini benih-benihnya. Masuk semua itu, gak boleh ya. Dan memecah belah umat. Gimana? Sudah sih kurang. Monggo. Waduh, gak ono, Pak. Gak ada. Ini nih banyak alenianya gitu loh. Banyak fakroh-fakroh yang Rasul sampaikan kepada para sahabat ketika itu. Poin ini, poin ini, poin ini. Di antaranya, alaikum bil jamaah. Ngerti nggih? Jadi enggak mesti dikorelasikan, disambung-sambungkan, digaduk-gaduhkan dengan belum tentu. Yang ini macam-macam. Satu, dua, tiga gitu. Sekian banyak wasaya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ngerti nggih? Jadi susah mau dikatakan ini apa ya? Tadi ngelarang kholwat kok tahu-tahu alaikum bil jamaah. Ya masing-masing sudah. Ini babnya sendiri, fakrah sendiri wasiatnya. Ini fakrah kedua berikutnya. Gitu. Banyak wasiat. Maksudnya? Rokok apa ini? Rokok pacaran. Ya, harta individu ya enggak boleh ini. Maksud saya ini sudah beda lagi. Ini hadis meliputi beberapa poin-poin wasiat gitu nih Mas. Jadi enggak ada sambungannya. Enggak boleh, enggak boleh. Terus ada firqah namanya firqah khalwat. Emang ada, mereka punya gengnya sendiri. Gengnya orang-orang kamahada itu banyak. Cuman bukannya dibahas. Gak ada cakupnya dengan alaikum jamaah tadi. Beda pembahasan, beda poin wasiatnya. Taruh. Ya betul. Sudah mulai, ya kan? Sudah mulai gini. Tadi santai gini, lagi mulai gini. Ya apa? Ini tergantung pendengarnya ini, pemirsanya. Ini tergantung atau mengingkari dia yang termasuk, atau meridhoi dia yang masuk. Yang ini pelaku langsung, yang ini pensupportnya. Makanya yang disebutkan dalam syariat ketika kita berada di sebuah tempat muncul sebuah kemungkaran di situ, dua kemungkinan. Mungkin mampu dirubah, langsung kamu cegah, berubah. Dan mungkin pergi. Maaf, belakang sebentar. Silakan. Pura-pura toilet, padahal. Terus mulai ngaco ini. Bentuk jenengan mengingkari. Punya keberanian. Interupsi. Gimana? Maaf. Ini apa? Prof apa yang bisa ngomong pakar ya? Prof. Ya silakan. Maaf Prof. Diskusinya ilmiah bagus Prof. Cuman sayang ada apa kok. Di CCP merendahkan pemerintah. Bicara atau mengingkari kemungkaran tadi. Berani zen. Anda enggak masuk. Tapi zen itu memang penguasa itu. Ya hati padha wae. Ini pembicara yang ini yang meridhoinya. Tenang. Ngoten iki. Arek lan es mana? Yang difatwakan oleh para ulama sama, ketika babnya itu perkara mubah atau kemaslahatan umum. Undang-undang pemerintah, aturan pemerintah dalam semua hal dipatuhi. Mereka menyatakan mentaati penguasa kita dalam perkara syar'i atau perkara mubah, apalagi yang ada unsur kemaslahatannya. Makanya sejarah kalau melanggar dengan sengaja dengan etikat, hati-hati, tidak boleh itu. Kalau penguasa-penguasaan. Pokoknya, nah kan kita banget itu. Hari insya Allah. Gitu ya. Aturan-aturan main di ibu kota dulu pernah. Enggak boleh pakai motor. Supaya enggak banyak motor. Melintasi wilayah ini, motor enggak boleh. Akhirnya apa? Naik mobil. Itu mobil berenang, bertiga, lewat. Ya sudah, jangan pakai motor, pakai mobil ke sana. Gak punya mobil, motor dari kono. Dompleng untuk mobil nyewa. Ya, gitulah caranya supaya gak melanggar aturan. Ngerti nih? Nah, sebisa mungkin. Peace. Waduh. Monggo, Lek, silakan, Lek. Kemudian, apa yang dimaksud Mak setan yang ini. Cek tajam ini. Itu butuh pemastian dan penegasan gitu. Apalagi pertanyaan ini banyak mengandung tendensinya gitu. Nah, jadi enggak sembarang begitu. Makanya dipastikan betul-betul ini sebuah komunitas masyhur bisunnah bisalafiyah, masyhur bil khair gitu loh. Dan yang menyempal daripadanya masyhur bisyar, bil inhirafat, bil bid'ah ila akhirih. Nyempal dhewe, ya ini yang dikatakan yang dibukan dalam riwayat tadi, farisat ma'al wahid. Hati-hati, kena setan kamu nanti. Hah? Cocok. Tapi juga enggak semuanya yang pergi dari sebuah kamu tadi katakan seperti itu ya, enggak sih. Hah? Awalnya ngono ayu. Loh, pindah kan. Pindah ning ndi kan? Hah? Aku pindah ning Mojokerto. Wah, hati-hati. Alaikum bil jamaah, wa iyyakum wal furqah. Hati-hati, jangan salah istimbat, jangan salah memahami hadis, bahaya hati. Gitu ya. Dipastikan terlebih dahulu. Dan itu nampak kok dalam keseharian itu nampak. Kelihatan dalam muamalah itu kelihatan banget. Ya orang yang memang yang sahibul bidah, sahibul inhiraf, sahibul batil, tidak petan yang kono, mentalis. Hati-hati kena setan hati-hati. Barakallahu fiik. Ngono ya. Dipastikan dulu le, ojo langsung le. Ini langsung kan malah repot iki. Bahaya iki. Ngono ya. Kita iki. Cukup? Cukup. Biar pas satu jam. Baru. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.